Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali pada hari ini kembali kita berjumpa di acara kita, acara penyejuk kalbu, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita akan mengkaji ayat ke-66 dari surah Al-Hajj yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ahyaakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyiikum. Innal insana lakafur. Dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh manusia itu sangat kufur, sangat kufur nikmat. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-66 ini kita disentakkan oleh suatu informasi dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang salah satu nikmat besar yang telah Ia berikan kepada kita, tapi ternyata banyak di antara kita yang melalaikannya, yaitu nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kalau kita perhatikan ayat ke-66 ini masih membicarakan tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena di beberapa ayat sebelumnya Allah sudah menggambarkan bagaimana dirinya adalah zalika bi'annallaha huwal haq. Jangan ragu dan jangan bimbang, Allah adalah Tuhan yang maha benar. Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an. Tidakkah kamu lihat Allah yang telah menurunkan hujan dari langit? Masih juga tidak ngerti? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Masih juga tidak mau ngerti, tidak paham? Alam tara annallaha sakhara lakum ma fil ardi. Ya, ayat-ayat sebelumnya sudah dijelaskan. Tidakkah kamu lihat bahwa Allah menundukkan bagimu apa yang ada di atas permukaan bumi ini, bahkan kapal-kapal yang berlayar di lautan itu adalah karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika masih ada saja manusia yang masih ingkar dan tidak mau memahami dan tidak mengerti tentang Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang hak, Allah adalah Tuhan yang memiliki segala kekuasaan, maka Allah coba untuk mengingatkan kita kembali dengan salah satu nikmat yang besar dan sangat besar yang Ia berikan kepada kita, yaitu nikmat kehidupan. Wa huwa allazi ahyaakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyiikum. Dia yang telah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali. Jadi jangan anggap bahwa hidup kita ini terjadi dengan begitu saja, bahwa hidup kita ini adalah kehidupan yang suka-suka hati kita saja untuk mempergunakannya, bahwa perjalanan kehidupan yang kita lakukan selama ini dengan segala aktivitas, dengan segala keinginan, tujuan, ambisi kita, itu semua adalah karena berkah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita dalam bentuk kita diberikan kepercayaan dan diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, jadilah orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Karena apa? Karena kita mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah, yaitu ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Dia yang telah menghidupkan, mematikan, dan kelak akan menghidupkan kita kembali. Bersama kita studio sudah ada narasumber kita, ada Ustaz Jainal Arifin dan ada Ustaz Khairul Azhar. Kami persilakan, Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dalam kehidupan kita, terutama para kaum intelektual, masih saja dalam proses kehidupan nyatanya mengayomi atau memahami tentang filsafatnya Aristoteles yang menyatakan bahwa kehidupan itu terjadi begitu saja. Padahal kalau kita simak daripada ayat ini bahwa kehidupan di muka bumi ini adalah kehidupan yang sifatnya sementara, dan kesementaraan itu adalah proses pembelajaran. Karena ketika Allah menghidupkan kita, tetapi Dia beri sebuah masa di mana kita untuk mempersiapkan diri kita untuk menuju kepada kehidupan yang abadi, yang kekal. Yang pada saat itu nanti, pada proses kehidupan yang kekal itu, semua aktivitas selama yang Dia berikan di muka bumi ini nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, maka kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, sudah sewajar dan sepantasnya mempersiapkan diri sebetulnya adalah untuk menuju kehidupan yang kekal yang abadi itu, bukan kehidupan kekal yang berada di dunia ini. Sebagaimana kita lihat bahwa banyak kita kadangkala mengaku beriman, tetapi implementasi kehidupannya semua suka-suka hatinya tanpa ada benteng bahwa kehidupan kita itu adalah sementara, tanpa kita mempersiapkan untuk menuju kepada kehidupan yang abadi. Itu Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz Pardana dan selanjutnya Ustaz Khairul. Kalau kita lihat di sini ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, prinsip orang yang tidak beragama YOLO. YOLO artinya you only live once. Kamu hanya hidup sekali. Ini adalah filsafat modern yang mengatakan, yang akhirnya berujung pada hedonisme. Maka nikmati hidup ini, foya-foya hidup ini. Kalau Anda menderita, selesaikan dengan cepat dengan cara bunuh diri. Kalau misalnya masih bisa hidup nikmat di sini, hiduplah dan jagalah kesehatan Anda hingga Anda dapat hidup 100 tahun lagi. Ini adalah prinsip YOLO. Tentu saja prinsip ini sangat tidak membahagiakan. Karena apa? Karena betapa banyak kita menemukan dunia yang tidak beragama ini akhirnya menyelesaikan cara hidupnya dengan bunuh diri. Tidak saja rupanya orang yang gagal, orang yang berhasil pun bisa bunuh diri. Setelah dia merasa apalagi hidup yang harus saya nikmati, semua sudah saya nikmati, maka terakhir dia pun menyelesaikan cara hidupnya dengan bunuh diri. Tentu saja ini adalah filsafat yang berujung pada kekonyolan. Yang kedua, kita menemukan orang yang berprinsip summa yuhyikum, ada kehidupan di lain kehidupan ini, adalah orang-orang yang bahagia. Dia tidak menjadi manusia pendendam. Karena apa? Ngapain kita balas kejahatan dengan kejahatan serupa? Lebih baik kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Lebih baik kita membalas air tuba dengan air susu. Kenapa? Karena kita akan masuk surga ketika kita berbuat baik. Kita akan mendapat ridho Allah ketika berbuat baik. Orang yang berpikir seperti ini akan mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Dia tidak pendendam. Pendengar yang dimuliakan Allah, ketika saya membaca sebuah buku antek-antek Amerika, kita menemukan betapa banyak dampak dari dendam itu tidak saja merusak individu, tetapi juga bisa menghancurkan satu negara secara utuh. Apa yang terjadi di Timur Tengah sekarang, dampak dari dendam Amerika terhadap orang-orang Timur Tengah. Bagaimana dahulunya Anwar Sadat atau Husni Mubarak, Presiden Irak Saddam Hussein, merupakan antek-antek Amerika, tetapi di akhir hayatnya mereka membelot dari keinginan Amerika. Akhirnya tidak saja para presiden itu yang hancur, dihukum gantung atau disidangkan oleh rakyatnya, tetapi negara juga dihancurkan. Ini dampak dari dendam. Kenapa begitu dendamnya? Karena tidak bertuhan, karena tidak mengakui adanya akhirat sebagai tempat pembalasan. Maka di sini Allah menggambarkan akhir dari sikap manusia yang tidak percaya kepada hari akhirat, la kafur. Manusia kufur nikmat, manusia akan mastur, akan tenggelam. Orang yang tidak percaya kepada akhirat akan binasa, akan hancur dengan kekafirannya, akan rugi dengan sendirinya. Seperti kata Ustaz Perdana di awal, begitu baiknya Tuhan dan begitu tidak tahu berterima kasihnya manusia. Sungguh menyedihkan. Ya, terima kasih Ustaz Janal, terima kasih Ustaz Khairul. Para pendengar rahimakumullah, ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil dari penjelasan dari sumber kita, bahwa hidup ini adalah bukan merupakan hidup yang sia-sia, akan tetapi merupakan suatu proses yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kelak kita bisa menjalani kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Summa yuhyikum, kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, kalau kita perhatikan betul, ketika Allah mengatakan pertama sekali ahyakum summa yuhyikum, bahwa kehidupan yang dahulu itu ahya dalam bentuk fi'il madhi, yaitu kehidupan yang sementara saja akan berakhir. Kata kerja telah lalu, tidak akan bisa dilakukan pada saat sekarang. Tetapi ketika Allah menggambarkan kehidupan akhirat, Allah mempergunakan redaksi fi'il mudhari. Summa yuhyikum, dia akan memberikan kehidupan kepada kamu yaitu kehidupan yang fi'il mudhari, sekarang dan akan datang, kehidupan yang jauh lebih lama, kehidupan yang jauh lebih tahan. Summa yuhyikum, kehidupan yang tidak akan berubah, tidak akan mengalami kematian, karena disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan nikmatnya yang jauh lebih besar daripada nikmat sementara yang dia berikan di dalam kehidupan ke dunia. Kemudian yang kedua adalah, ini adalah ayat yang memberikan kita inspirasi yang begitu sangat besar, bahwa terkadang nikmat yang kita rasakan, nikmat yang kita pergunakan, itu terkadang di luar daripada koridor perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lupa bahwa yang memberikan nikmat itu adalah Allah. Kita lupa bahwa kita bisa hidup saat sekarang ini, menjalani kehidupan, itu adalah karena nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari detik ini, mari tata kembali kehidupan kita. Mari kita jadikan segala nikmat yang telah Allah berikan itu untuk kepentingan yang baik, untuk sesuatu yang baik, untuk menjadi tabungan kita kelak nanti pada hari akhirat. Karena itulah yang jauh lebih baik yang bisa kita lakukan daripada sekedar menjadikan kehidupan kita ini untuk tempat berfoya-foya, tempat bersenang-senang, atau tempat bermalas-malasan, atau yang lebih parah daripada itu, menjadikan kehidupan kita ini adalah kehidupan yang tidak begitu menyenangkan karena dipenuhi oleh dendam dan hawa nafsu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.